Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fadil wa fadilillah azami Allahu wa iyakum. Sebelum kita melanjutkan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adza'u wa dawa, ana mau menyampaikan sedikit terkait dengan himbauan ta'awun, terkait dengan daurah yang diadakan Ma'had As-Sunnah ini. Kalau ini sudah disampaikan himbauan ta'awun, maka ana mewakili panitia, insyaallah alokasi dari yang antum ta'awun padanya masih teralokasi untuk daurah-daurah berikutnya. Karena rencana Ma'had insya Allah tiap tahun untuk mendatangkan asatidzah dari luar insya Allah. Maka untuk kebutuhan yang paling besar, ini upaya kami untuk tetap berjalan kebiasaan yang sebelumnya, yakni peserta daurah diberikan makan. Walhamdulillah ada yang sini yang sudah menutupnya. Ini Masya Allah, pengeluaran terbesar langsung ditutup oleh donatur dari ikhwan kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Begitu pula ada snack yang sudah menutupnya. Yang lain memberikan air minum sekian kerat. Alhamdulillah. Belum lagi tahun-tahun yang lain yang Anda bisa menyebutkan secara rinci. Maka untuk secara nominal, uang yang terkumpul dari laporan terakhir, insya Allah sekitar 10-an juta. Ini sudah sangat cukup pada asalnya. Ya. Tapi kalau masih terbaca di WA-WA, kok masih ada himbauan tahun terus, ini bukan maksudnya untuk daurah ini belum cukup, enggak. Tapi insya Allah untuk tahun di daurah-daurah berikutnya. Mungkin nanti Ahuna bagi suara untuk menambahkan ya, rasa terima kasih dari panitia, kemudian penjelasan bahwasanya insya Allah dari kelebihan dana tahun ini digunakan pada daurah berikutnya, sehingga tidak membuka was-was syaitan, sehingga memberikan masukan-masukan yang kurang baik ya. Ini kekhawatiran saja, dan insya Allah ikhwah semua tidak demikian. Nah, ini yang ingin Anda sampaikan, ya, dan keutamaan memberikan makan, memberikan minum, ta'awun secara umum ini sekian banyak nusus, baik dari dalam Al-Quran maupun hati, keutamaan yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini tuh yang ingin Anda sampaikan pada awal garis kita ini. Nah, kita langsung pada penjelasan yang lalu yang sempat terpotong. Yani kalam alif Al-Imam rahimahullah terkait bahwasanya anggapan seseorang minal maghrur, yang tertipu tentunya, bahwasanya Allah akan membiarkan makhluknya, hambanya terbengkalai, menciptakannya dengan sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Allah tidak akan memberikan pahala bagi pelaku-pelaku ketaatan. Allah juga tidak akan menghukum orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat kepadanya. Maka ini sungguh persangkaan yang batil, yang demikian. Dan keadaan Allah memiliki sekian sifat-sifat di puncak kebagusannya, kesempurnaannya dari sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah al-adil. Allah maha adil. Tidak mungkin kemudian disamakan orang yang baik dengan orang yang jelek. Orang yang taat dengan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah sama seperti orang yang mujrim, yang berdosa? Tidak mungkin sama. Allah akan balasi bagi hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, taat kepadanya dengan jannahnya. Dan Allah ancam, Allah akan balasi, Allah azab para pelaku dosa dengan an-nar yang Allah siapkan untuknya. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, kata Allah. Apakah mereka mengira ini orang-orang yang suka melakukan dosa kejelekan, bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang beramal soleh? Yaitu apakah anggapan mereka kemudian sama kehidupan mereka, kematian mereka? Sama kumun, amat buruk apa yang mereka sangkakan itu. Tidak demikian. Sudah menjadi hukum yang pasti. Orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kepastian. Orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, pahala di dunia dan di akhirat dia. Sudah menjadi hukum yang pasti, yang demikian. Adapun mujrim, orang yang pendosa, maka atasnya azab dari Allah SWT. Pantas dia mendapatkan murka dari Allah, kehinaan dari Allah, kerugian di dunia dan akhiratnya. Jadi tidak mungkin sama. Allah sifatnya adil, hikmah. Tidak akan keliru di dalam menempatkan suatu perkara, suatu urusan. Apalagi terkait dengan hukum. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, jangan kau mengira Allah ghafil, lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Jangan ada persangkaan yang demikian. Sesungguhnya ya, orang-orang yang mereka diberikan tangguh oleh Allah diakhirkan azabnya liyaumin tashkhasu fihil absar, pada hari di mana mata-mata terbelalak, tidak bergerak sesaat pun. Karena apa? Melihat kengerian nanti di akhirat, hari pembalasan. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Karena alasan ini Allah akhirkan azabnya. Bukan kemudian tanpa balasan, tanpa siksa bagi orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan lalai dari hamba-hambanya yang berdosa, bermaksiat kepadanya. Maka ayat-ayat yang kita sebutkan ini adalah tahzir untuk orang-orang yang berbuat zalim, wal bisyarah dan kabar gembira bagi orang-orang yang terzalim. Semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul billahi azanallahu wa iyyakum. Kemudian kata muallif rahimallahu berikutnya, walau ta'ammala al-'abdu haqqat ta'ammul lakana kullu ma yubshiru wa ma la yubshiru dalilan 'ala at-tauhid. Dalilan lahu 'ala at-tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Kemudian, kalau seandainya seorang hamba memperhatikan dengan benar-benar perhatian yang serius, benar-benar mau merenungi, niscaya setiap apa yang ia lihat maupun yang tidak ia lihat dari perkara gaib, yang ia lihat fil kaun, cipta-cipta Allah yang ada di alam semesta ini, besarnya makhluk-makhluk Allah yang bisa kita lihat, bumi, langit dengan hamparan yang luar biasa, luasnya, langit tanpa tiang, gunung-gunung yang menjulang, laut yang begitu luasnya, belum lagi kalau malam hari bintang-bintang yang ada di atas begitu banyaknya, tidak bisa kita hitung. Semua itu makhluk-makhluk Allah yang nampak. Wa ma la yubsiru. Begitu pula yang tidak bisa dilihat dari perkara gaib. Malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Begitu pula pada diri Allah sendiri. Yang belum kita mampu melihatnya. Dalilan lahu ala tauhid akan menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Keteraturan dari makhluk-makhluk Allah itu semua bukti bahwasanya Allah tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibli kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana ia dicipta? Wa ila samai kaifa rufi'at? Begitu pula langit, bagaimana kemudian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilal jibali kaifa nusifat? Gunung-gunung, bagaimana keadaannya yang dipancangkan, ditegakkan oleh Allah yang dengannya kokoh bumi ini tidak bergerak? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Bagaimana pula bumi diratakan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya mau berpikir manusia tentang penciptaan Allah, bumi, langit, dan semua dari makhluknya, misalnya akan muncul pada dirinya keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu. Dalilan lahu ala tauhidi wan nubuwah, juga akan menunjuki benarnya nubuwah, benarnya risalah yang dibawa oleh para utusan Allah, Nabiullah. Semua yang mereka khabarkan mencocoki dari apa yang terjadi. Kabar-kabar yang dahulu di zaman Rasul yang akan terjadi di masa-masa mendatang, di masa kita, terjadi. Benarnya nubuah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarnya kenabian mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'ad, akan menunjuki pula bahwasanya akan ada hari kembali, hari berbangkit yang ini diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi bukan kehidupan akhir itu di dunia ini. Ini baru permulaan. Persinggahan yang sangat sementara dibandingkan dengan lamanya kehidupan akhirat telah lalu, bagaimana perbandingannya. Wa annal Qur'ana kalamuh. Bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang beriman untuk ragu. Tidak ada kebatilan padanya. Perkataannya hak depan maupun belakangnya. La ya'til batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an ya. Tidak datang kepadanya. Yani berupa kebatilan, sesuatu yang mungkar dari depan maupun belakangnya yang diturunkan min hakimin hamid dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah jaga kemurniannya. Dan ini adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ya. Min kalamillah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa qad dzakarna wajhal istidlal bidzalik fi kitabi Aimanul Qur'an, dan telah kami sebutkan sisi pendalilan dari perkara-perkara yang disebutkan Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau secara khusus yang beliau beri nama atau judul Aimanul Qur'an. Inda qawli ta'ala, terkhusus pada firman Allah ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, innahu la qawlu rasulin karim. Maka aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat, ya, dari perkara-perkara yang nampak di bumi ini. Wa ma la tubsirun, dan apa-apa yang tidak kalian lihat. Innahu la qawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah. Benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulun Karim, utusan yang mulia, melalui Malaikat Jibril, utusan yang mulia. Kemudian Jibril sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna tarfan min dzalika inda qauli ta'ala. Begitu pula kami telah sebutkan sisi pendalilan dari firman Allah ta'ala, fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan. Nah, sering kita sampaikan kalau kita mau muhasabah, mau memperhatikan secara detail bagaimana penciptaan Allah yang namanya manusia, begitu rumitnya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam kitab beliau dengan rinci sekali. Ya, dari mulut saja, hidung, semua dari panca indera ini. Belum yang lain. Dari susunan-susunan anatomi manusia. Bayangkan. Nah, tulang, berapa jumlahnya. Urat-urat sarafnya. Usus, kulit, lapisan kulit. Sekian, ya. Sangat detail yang kita tidak bisa merincinya, keterbatasan kita. Bertanya kepada ilmu medis akan tahu ya, bagaimana susunan-susunan tubuh yang luar biasa. Kalau kita memikirkan bagaimana penciptaan Allah yang demikian rumitnya, ya, kita akan tahu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak akan bisa ya, diciptakan kecuali oleh Zat yang maha berilmu, maha kuasa, maha perkasa, maha hikmah. Peletakan-peletakan anatomi yang sesuai. Ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mata di depan, tidak di atas, tidak di samping? Hidung. Kenapa juga ada kuku. Ya. Kalau mau ya, kita memikirkan yang demikian ini, kita akan menyadari bahwasanya Rabb, ilah yang kita sembah adalah Zat yang maha segalanya. Maha berilmu, maha kuasa, maha perkasa. Nah, qala rahimallah, wa anal insana dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi, bahwasanya manusia ini merupakan dalil. Dalil bagi dirinya bahwasanya hal itu menunjukkan adanya pencipta dia. Wa tauhidihi menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa sidqi rusulihi dan benarnya apa yang disampaikan oleh para utusannya. Wa ifati sifati kamalih dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana annal mudhayya'a maghrur 'ala taqdirain. Maka sungguh telah jelas bahwasanya orang yang menyanyiakan perintah Allah, orang yang bermalas-malasan mudhayya', ya, enggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, justru melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Hal ini maghrur 'ala taqdirain. Orang yang demikian tertipu dari dua takdir, dua anggapan. Imma takdiru tasdikihi wa yaqinihi. Yang pertama, yakni anggapan ia membenarkan, yakin terkait dengan khobar-khobar, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Akan tapi dia mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dia abaikan. Jadi dia terlewatkan sekian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan, tidak ada keraguan, yakin dia. Tapi lalai, ya, melalaikan dari hak-hak Allah, kewajiban dia sebagai hamba. Atau takdiru takdibi wa syakkihi. Ini yang lebih parah. Kondisi dia yang mendustakan ayat-ayat Allah, ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya atau apa yang tertera dalam Al-Quran, Kitabullah. Tak lain ini dari orang, golongan orang-orang kafir yang demikian. Lalu yang pertama mungkin kan dari muslimin, orang yang mengaku dirinya muslim, tapi lalai dari apa yang menjadi perintah Allah. Dia bermalas-malasan dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah, fa in qulta, jika ditanyakan kepadamu, kaifa yastami'u at-tasdiq al-jazim alladzi la syakka fihi fil ma'ad wal jannah wan nar wa yatakhallafu al-'amal. Bagaimana bisa terkumpul, ya, orang yang tasdiqul jazim, membenarkan dengan mantap terkait dengan agama Allah, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan terkait bahwasanya nanti akan ada hari dibangkitkan kembali kepada Allah semua makhluknya, tidak ragu terhadap jannah wan nar, akan tetapi dia yatakhallaful amal, meninggalkan amalan. Bisa enggak digabungkan kondisi orang yang demikian? Membenarkan apa yang Allah khabarkan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang hari kebangkitan, tapi dia meninggalkan amalan. Wa alfit tiba'il basyariyah. Mungkinkah ada yang demikian, ya? Apakah ada gambaran demikian dari seorang yang masih waras? Tobi basyariahnya masih bagus. Apakah ada pada diri orang yang masih waras demikian? Bahasa enaknya. Apakah mungkin demikian? Yakin dengan janji Allah, tidak ada keraguan, tapi tidak mau beramal. Ditinggalkan amalan-amalan tersebut. Janji-janji Allah, dia tahu, tapi tidak mau melakukan yang sampai pada janji tersebut. Digambarkan oleh imam di sini, ya, misalkan dengan contoh riil. An ya'lamal abdu annahu matlubun hudan ila baina yatai ba'dil muluk. Seorang tahu bahwasannya dia akan dihadapkan. Ya, besok sudah dikabarkan ke dirinya. Besok antum akan dihadapkan kepada salah satu raja di raja-raja dunia. Raja akan menghadap raja, presiden gitu. Liwa'adibahu asyadda'ukubah. Diberitakan kepada dia bahwasanya raja ini, penguasa ini akan memberikan hukuman yang sangat keras. Atau raja ini terkenal dengan kebaikannya. Al-Yukrimahu Atama Karamah. Akan memuliakan dirimu dengan pemuliaan yang luar biasa. Yang pertama dengan ancaman, yang kedua dengan berita gembira. Misalkan dikabarkan seseorang dengan kondisi demikian akan dihadapkan dengan raja dengan kondisi tadi. Wa yabitu sahiyan ghafilan. Lantas dia bermalam dalam keadaan sahiyan, cuek, ya. Ghafilan lalai, la yatadzakkaru mauqifahu baina yadayil mulk. Dia tidak ingat, ya, kondisi apa yang akan dihadapinya besok ini. Mau dihadapkan raja. Wala yasta'idu lahu. Tidak ada persiapan sama sekali. Mau menghadap raja, tidak ada yang dipersiapkan. Penampilannya. Ya. Nanti bagaimana pakaian yang mau dipakai, yang dikenakan. Wala yakhudh lahu uhbatahu. Dia tidak mencari bekal apapun. Santai. Mau menghadap raja. Ya. Bagaimana kondisi yang demikian? Ini sungguh perkara yang aneh. Mau menghadap raja kemudian biasa-biasa saja. Orang nomor satu di negara tersebut, di negeri tersebut. Maka bagaimana jawaban dari pertanyaan yang demikian? Hadzal amrullah su'alun sahih. Ini demi Allah soal yang sahih, waridun ala aktsaril khalq, terjadi di kebanyakan makhluk, bahkan mungkin kita sudah tahu bagaimana kengerian azab yang Allah siapkan bagi pelaku dosa, bagaimana pula kenikmatan yang luar biasa belum pernah terbersit di benak-benak kita, kenikmatan yang akan diraih bagi orang yang taat kepadanya. Tapi kenyataannya kita masing-masing yang tahu bagaimana manzilah kita, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Masihkah kita sahian ghafilan, nyantai, lalai, ya. Lisan-lisan kita basahi dengan apa? Zikir atau yang lain? Wastima'u hadainil amrayn min ajabil asya. Maka terkumpulnya dua perkara ini termasuk dari suatu yang menakjubkan, mengherankan, sangat mengherankan. Wa hadza takhallufu lahu iddatu asbab. Kemudian saya akan jelaskan sikap meninggalkan amalan soleh ini ada beberapa sebab yang mungkin ini bisa kita diagnosa masing-masing diri kita. Tapi seorang yang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghasung diri-diri kita. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang yarju, berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan perjumpaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjumpaan yang baik. Perjumpaan dengan Allah dengan kebaikan, keridhaannya. Apa syaratnya? Kata Allah, "Fal ya'mal amalan sholihah." Maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang sholih, amalan yang baik. Harus diingat, dinamakan amal sholih ini harus sudah masuk di benak-benak kita. Ikhlas niyati wal mutaba'ah fi amali. Ikhlas dan niatan-niatannya lillahi ta'ala wahdah, tidak ada untuk tujuan yang lain. Tendensi-tendensi makhluk murni untuk Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak melakukan kesyirikan dalam peribadatan dia kepada Allah dengan kesyirikan apapun bentuknya. Ini syaratnya. Tidak cukup amalan soleh, dia harus meninggalkan kesyirikan pula. Ini satu kesatuan, satu pasangan yang tidak bisa dipisah. Nah, ini yang berharap perjumpaan dia kepada Allah dengan perjumpaan yang baik. Maka ada konsekuensinya. Tidak cuma angan-angan belaka. Mengharapkan perjumpaan yang baik kepada Allah harus dengan modal. Ya, modal yang besar. Tekad yang kuat. Nah, di antara sebabnya yang disebutkan oleh Imam rahimahullah, ahaduha dha'ful ilm, yang menyebabkan seorang itu bermudah-mudahan, bermalas-malasan meninggalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah adalah lemahnya ilmu pada diri orang tersebut. Padahal Rasulullah SAW sebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kasih kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia tentang agama dia. Kalau kita tidak paham terkait dengan agama kita, ya harus segera merapat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dimudahkan pemahaman terhadap ilmu din. Ini salah satu sebabnya, dha'ful ilm, lemahnya ilmu, yakni ilmu din. Kalau sudah lemah ilmu seseorang, akan merembet kepada pengaruh atau asar yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa nuqsanul yaqin, ya, berimbas. Kalau sudah lemah keilmuannya, dia akan kurang keyakinannya. Jadi mendengar ayat-ayat terkait dengan janji-janji sambil lalu, atau bahkan akan termasuki dari wasawis syaitan, was-was yang sebelumnya terbahas. Nah, itu masih janji lama. Itu masih kapan? Janji Allah lewat begitu saja. Karena apa? Nuqsanul yakin, kurang keyakinannya terhadap janji-janji Allah, kurang keyakinannya terhadap benarnya ancaman-ancaman Allah SWT yang mengerikan, dahsyatnya azab Allah SWT. Wa man dhanna anna al-'ilma la yatafawwad fa qawluhu min afsatil aqwal wal abtaliha. Dan para siapa yang mengira, berprasangka bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat, maka ini ucapannya termasuk ucapan yang paling rusak, ya, paling batil ucapan dia. Kalau ilmu itu tidak bertingkat, sama ilmu satu dengan yang lain itu, ya, tidak sama. Oh, Allah saja menyediakan jannah itu juga bertingkat. Kalau sama terus apa bedanya orang yang tekun ibadahnya dengan orang yang biasa-biasa saja? Keimanan Abu Bakar dengan keimanan yang lainnya tidak sama. Ilmu perbedakan satu dengan yang lain. Ilmu ini pula yang membedakan kualitas keikhlasan seseorang, sehingga amalan yang sama persis terbedakan kualitasnya di sisi Allah karena ilmu dia. Sering kita contohkan sholat dua rakaat sama-sama sholat sunnah dua rakaat, tapi dengan orang yang alim dengan yang tidak berilmu beda kualitasnya, beda dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, Allah juga memberikan balasan dengan tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar masing-masing hamba. Waqad sa'ala Ibrahimul Khalil Rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta iyanan fada'ilmih biqudratir Rabb ala dalik biyazdadat tuma'ninatan wa yasiral ma'lum ghaiban syahadatan. Dan sungguh Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam meminta kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk yakni menampakkan, ingin tahu secara nyata ya, bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang mati. Iyanan bada ilmi, pengen lihat secara langsung ya. Setelah apa? Ilmu beliau, pengetahuan beliau bahwasanya Allah mampu ya. Allah mampu menghidupkan yang mati ini Nabiullah Ibrahim sudah tahu, tapi pengen lihat secara langsung ya. Dan ini memang derajat ilmu demikian. Ada istilahnya ainul yakin, ada hakul yakin ya. Apa yang pertama? Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ilmu yakin ya suatu yang dia ketahui dengan belajar ya, mengetahui dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah, atau dengan khobar yang dia terima, atau dengan penelitian. Ini ilmu yakin yang demikian. Adapun ainul yakin, yakni yang dia saksikan dengan mata kepalanya langsung, ini ainul yakin. Hakul yakin, contohnya ya, seorang yang nanti masuk jannah misalnya, benar-benar merasakan, mendapati apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu yang dia tahu terkait dengan al-jannah, dialah merasakan langsung, ini hakul yakin yang dia. Maka Ibrahim alaihissalam ini meminta kepada Allah untuk mencapai derajat ainul yakin. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Wahai Rabb, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min? Apa engkau tidak beriman wahai Ibrahim alaihissalam? Qala bala. Tentu ya Allah, aku beriman. Engkau mampu menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Tidak ada keraguan. Walakin liyat ma'inna qalbi, kata Ibrahim alaihissalam. Akan tapi untuk menenteramkan hatiku, lebih yakin lagi. Sudah yakin, maka ini bertambah ketenangan keyakinannya. Liyazdada tuma'ninatan, menambah ketenangan pada diri Ibrahim alaihissalam, wa yasirul ma'lum ghaiban syahadatan, sehingga perkara yang diketahui ghaib menjadi apa? Bisa disaksikan. Ini kisahnya yang ma'ruf. Ya. Allah memberikan contoh di situ apa? Memerintahkan mengumpulkan 4 burung. Dibunuh, dicincang, kemudian dipisah di tempat yang berbeda. Kemudian Nabiullah Ibrahim disuruh memanggilnya. Sudah dibunuh, dicincang. Kemudian disuruh dipanggil, maka kemudian datang semuanya dengan cepat. Tidak sekedar dengan berjalan, sehingga Allah berikan perumpamaan ini dengan burung ini. Untuk menepis tipu daya, anggapan adanya tipu daya. Datang dengan terbang. Benar-benar dilihat oleh mata kepala Nabiullah Ibrahim AS. Ini dengan ainul yakin. Langsung melihat bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang mati. Maka yang pertama, ia menjadikan seorang itu meninggalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, yakni dha'ful ilm, lemahnya ilmu yang ada pada dirinya. Waqad rawa Ahmad fi musnadih, diriwayatkan Imam Ahmad rahimallahu dalam musnadnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda laisal muhbar kal muayyin. Di sini disebutkan diriwayatkan Imam Ahmad ya, tapi ketika dicek yang dengan lafaz demikian itu terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban. Adapun yang ada dalam riwayat Imam Ahmad yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah khabar itu sama dengan muayyanah, melihat langsung. Tidak sama kondisinya. Inna Allah azza wa jalla akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil 'ajl falam yulqil alwah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Musa terkait dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya menyembah anak sapi. Mendengar khabar yang demikian, ketika itu ya, Musa yakin percaya dengan khabar yang datang dari Allah, falam yulqi alwah. Beliau tidak langsung melempar lembaran-lembaran Taurat. Falamma ayana ma sunau alqal alwah fankasara. Maka ketika beliau langsung menyaksikan yang didapati atau yang dilakukan oleh kaum-kaumnya menyembah anak sapi ya, alqal alwah, langsung beliau melempar lembaran-lembaran Taurat hingga rusak. Ini gambaran atau yang membedakan antara khabar ini tidak sama dengan melihat langsung. Ini tingginya apa? Ainul yakin. Ilmu yakin berusaha ditingkatkan ke ainul yakin, keyakinan yang lebih mantap, meyakinkan dirinya, menenteramkan jiwanya. Maka kata beliau rahimahullah, fa idza istama'a ila dha'fil ilm atam istihdhari wa ghaibati 'anil qalbi fi katsirin min awqatihi aw aktsariha li istighalihi bima yudatu. Maka jika terkumpul lemahnya ilmu dengan ada mustihdhar, tidak dari mana, apa dalilnya Allah mewajibkan sholat pada antum, tidak mampu menghadirkannya, ini istihdhar namanya. Bagaimana jika terkumpul kondisi yang demikian, wa ghaibatu 'anil qalb, dan tidak adanya ilmu di dalam hati dia, fi katsirin min awqatihi, dari mayoritas waktu dia, atau bahkan aksariha, yang dominan demikian, listighalihi bima yudhatu, ia lebih menyebutkan pada perkara-perkara yang menjadi kebalikannya, tidak terkait dengan ilmu kesibukannya. Wa dhamma ila dzalik taqadhit taba, bertambah lagi ya, adanya tabiat dia yang enggak baik. Wa ghalabatil hawa, hawa nafsunya yang menguasai dirinya. Wastila'is syahwah, syahwat juga menguasai dirinya. Wa taswilin nafas, bujuk rayuan dari jiwanya yang luar biasa. Wa ghururu syaitan, tipu daya syaitan juga tergabung dalam ini semua. Wastiqta'ul wa'd, menganggap remeh janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tawil amal, panjang angan-angan dia terkait dengan dunia. Wa raddatul ghaflah, kelalaian yang melelapkan dirinya. Wa hubbil ajilah, kecintaan dia pada kenikmatan dunia yang disegerakan. Wa ruhasit ta'wil, bermudah-mudahannya dia dalam mentakwil. Wa ilfil awaid, kebiasaan dia yang buruk. Ini yang melekat pada dirinya. Fahunaka, kalau semuanya ini terkumpul pada diri seseorang, fahunaka la yumsikul iman illa alladhi yumsikus samawati wal ard antazula. Kalau demikian kondisinya, tidak akan ada yang mampu menahan keimanan yang ada pada dirinya, kecuali zat yang mampu menahan langit-langit dan bumi supaya tidak runtuh, Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi yang menjadikan keimanan seorang menipis, menipis, bahkan hilang, na'udzubillah. Innallaha yumsiku samawati wal ardu antazula. Sungguhnya Allah yang mampu menahan langit-langit dan bumi antazula supaya tidak runtuh. Wa bihadzal sabab yatafawutun nasu fil iman wal a'mal. Dengan sebab-sebab ini menjadi dalil yang jelas, ya, bahwasanya kondisi keimanan dan amal seseorang itu bertingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Bagaimana tentang kelemahan ilmu dia, satu dengan yang lain tidak sama. Yang satunya tekun, masya Allah, terkait belajar talabul ilmu. Tidak bisa. Dirinya dan terkumpul sekian kejelekan-kejelekan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Wa jama'u hadhihi al-asbab yarji'u ila dha'fil basirah was-shabr. Maka berkumpulnya sebab-sebab ini semua, ya, kembalinya ke mana? Ila dha'fil basirah was-shabr. Kembalinya kepada lemahnya basirah dia, yakni ilmu dia, dan lemahnya kesabaran dirinya. Jadi ilmu was-shabr, al-basirah was-shabr, ini dua perkara yang sangat pokok, yang dengannya seseorang bisa menepis yang namanya syahwah wa wasyubhat. Ilmu ini yang akan melawan yang namanya syubhat, karena fitnah yang ada di sekitar kita, di antara dua fitnah ini. Kalau enggak syubhat, ini akan terkalahkan dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan dia kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang menjadi larangan Allah SWT. Syahwat apapun. Karena dia orang yang sabar. Walihada madahallahu subhanahu ahla sabr wal yaqin wa ja'alahum a'immatan fiddin. Dengan sebab ini, kesabaran, basirah ilmu yang ada pada diri seseorang, Allah puji ahli sabr, orang-orang yang sabar. Allah puji orang-orang yang yakin, orang-orang yang benar, yakin dalam ilmuannya. Dan menjadikan mereka a'immah, tokoh panutan, imam-imam dalam agama. Dan ini pula doa yang dianjurkan untuk kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imamah tidak bisa dicapai kecuali dengan dua syarat pokok ini. Sabar wal basirah, yakni ilmu. Faqala ta'ala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian dari mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, kata Allah. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, ini syarat pertama. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Ya. Ilmu yakin. Yakin dalam keilmuannya yang membuahkan apa? Amalan. Ya. Ini keilmuan yang keyakinan yang benar dalam keilmuannya sehingga apa? Membuahkan amalan, amalan soleh. Ini syaratnya, sabar dan ilmu. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Semoga Allah mengokohkan hati-hati kita untuk senantiasa di atas al-haq, di atas agamanya, memalingkan hati-hati kita kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته